se umurku nanging saiki ne ku ninggal janjine ibarat banyu milih wis tekan sakoro coba dadi aku kuat po atimu mesti koe sambar